إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وترك كل سوء مأمول. وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين العلماء والأولياء الصالحين خصوصا يا روحي مولانا الشيخ محمد أرشف علي كلام بيان والشهيد والبشر الأنور بن نجي إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحكم أجمعين وصول مفرعهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بسرق الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. Itu jabaria kodaria tuh banyak yang sasat di masalah selain daripada itu ya Allah nang kurus karing timbul tulang nenek purun aja lah piannya menyiksa dalam neraka itu bagi orang nang kurusahanya haram jadi darah dagingnya kalau kata itu aja kurusahanya unda belum terdapat dalam kitab berat orang nang udah tamatan haram usaha nang haram ini berat sekali. Di antara nang haram menghilangkan akal jual beli. Jadi aku usulkan kepada semua masyarakat Islam di zaman sekarang dan seterusnya, ambillah jalan bari membari. Bari membari. Selain daripada pahlanya bonol daripada jual beli dan lepas daripada nang haram. Di dalam jual beli biasanya kita mengerjakan nang haram, yaitu pakai pajak. Nang menerima pajak orang Islam haram, nang membayar pun haram. Supaya lepas daripada pajak, kita bawa barian hibah. Aku membari ikan duit, ikan bari aku rumah. Aktanya akta hibah, tak ada bayar apa-apa. Kalau jual beli pakai sertifikat, sertifikat cagar diambil oleh bankrot. Menambah ya aja sulit. Ini usul kepada umat Rasulullah nang Islam. Adapun non muslim aku kada bicara. Itu urusan Allah Taala. Ini mempertahankan saudara kita yang seagama. Jual beli ada pahalanya tapi ada bahayanya. Tapi bari membari itu nang paling bagus. Jadi umpamanya ikam menukar pakaian di Surabaya atau Jakarta, ya berapa harganya sekian lewat telepon, ya kan? Contoh udah dilihat. Bapak dah aja lawan bos nang di sana itu, aku pinta aja pakaian itu berataan. Aku bariakan kan sudah swap. Nah, aku bariakan lawan ikam duitnya kena. Tanggal 30 ceknya keluar, aku terima, kena jenjena. Udah, saja udah tuh, ke anak buah, dibalikkan ke sekolahan, ke guru, ke masjid, halal. Apalagi Cina yang berjual itu, inya kada ahlinya bagi bakat, kurang kapir. Bebarian kan, bisa aja. Inya membari kita bari inya. Nah itulah jalannya sekarang. Padahal tanggung bebinian-bebinian. Sebab di akhir zaman tanda kiamat kurang bacari laki bini. Itu tanda kiamat. Jadi padahal tanggung bebinian yang umpat jua bakat tokos itu. Umpat jua bakat nyot. Membawa harta. Lakinya bakat nyot, bininya bakat nyot. Jadi bakat nyot ala kenyot ini. Tanda kiamat sudah. Kalau sebelumnya kiamat itu nang laki aja berusaha nang bini berangai di rumah. Kadang tempat pakai kenjot karena matahari. Sebab kita bisi anak dan kita bersedekah. Kesian karena kalau nang haram dibalikkan kepada orang buruk taruh tulang. Gara-gara kita membalikkan nang kada baik. Seorang sudah memakan juga, orang kurang makan. Atau seorang kurang makan, dibagikan ke orang. Yang cekal buruk parut orang itu. Ini masalahnya itu. Jadi pertama mengenai tauhid, tauhidul af'al dan apa ridho dengan qadar dan qadar itu. Jadi ya kan itu harus dipakai akal. Walaupun surga neraka itu perbuatan Allah, ya kan? Tapi akal memilih surga. Periksa diri, senang ke surga kan ada kan? Nah itu, jadi berangkatlah daripada jalan-jalan neraka ke surga. Akal digunakan, jangan jadi qadariyah, jabariyah. Mengenai fikih, ambillah beberian aja. Supaya lepas dari pajak, memajak itu tadi. Hah? Nah itu tadi, sudah tentu aja bari membalikan kita ingat sudah bismillah dengan nama Allah, artinya ikhlas. Ada masalah warisan dibagi segera atau kena atau terserah warisnya aja. Ya lah, anak masih segera membagi atau kena. Cuma apabila kena itu mati si kumpulan tuan guru, mengalih banget bagi para itnya. Sampai lima mati berjurut meninggal pulang maaf maaf menasakarnya itu sulit itu masalahnya, apalagi gurunya kalau bisa masuk sekolah SD model aku kalau bisa berhitung lalu maaf lalu madakan parparannya bisa madakan berapa duitnya dapat ada kalau jawab dah kalau nggak bisa berhitung waktu belajar itu falah. Dan terakhir dulu guru semenjalil gurunya. Jadi jersidin rubu berapa seperempat, rubu seperempat, rubu seperempat. Nah tiga kali yang tepat berapa? Ujarku 13. Jalgu semenjalil, coba nyawa 4 ditambah 4 berapa? Walau 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah 2 tambah walau 10. 10 tambah 2, 13. Bule 13 terus jalgu semenjalil. Macam-macam nyawa ini. Coba nyawa buliki lagi, 4 ditambah 4 berapa walu, 4 bagi 2 berapa, 2, 2 tambah 8 berapa, 10, 10 tambah 2 berapa, 13, buli, dikibit sirin, minton asin ngibit sirin, nah ngibit, ujar pula mon 4 kali 3, 12 itu biasa, nang mahitung kada terbuat, coba buat, namun hitungan kada, nang mahitung kada jadi, kada jadi, jadi ujar guru seman, lakas jaranya mah, lakas menangnya nyawa jaranya guru seman, inya kada mau tertinggal Allah Ta'ala, orang ini kada kawa tertinggal Allah Ta'ala, berhitung kada apa kah, tak ada kawa tertinggal, nang sasko tuh kawa tertinggal orang ini nyawa, ujar sama apa, mulia, lawan rosa menjadi lemah, muji Allah Ta'ala, kalau muji aku, ya alhamdulillah, gugur serapangnya kata lo, gergaji juga. Puji hadis kepada hadis kembali kepada Allah juga. Ya Allah, kan puji empat. Qadim kepada Qadim, Qadim kepada hadis, hadis kepada hadis, hadis kepada Qadim. Semuanya itu Allah kembalinya. Yang sudah tahu, sama-sama tahu pengetahuan, insya Allah kita kada ada anggap-anggapan. Nang ada pengetahuan belayan, itu bahwa sidin dia menyombongkan diri, sidin menunjukkan, sidin menimbulkan diri. Inya kalau ilmunya balainan. Itu pulang di hati ada juga pulang iri kata hubur dunia kata hubur dunia ini mahur beneran kada dapat ulang bupender lain paman ulang bupender agama pamannya kepala ya maliban hubur dunia ini mau salah pahaman. Nah kembali kepada yang penting kita baca di sini sifat ma'ani itu 7 nyatakan 7 lah. Pertama kudrat, dua irada, ilmu, hayat, sama basal kalam. Nang tujuh ini ngarannya ma'ah. Nih, berdiri kepada Allah. Timbullah qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayun, sami'un, basirun, mutaka limun. Nah itu. Nang mulai wujud nafsiyah sampai kasalabiyah 5, 6, ma'ani 7, ma'nawiyah 7, 20 itu adalah sifat bagi Tuhan kita Allah Rabbul Alamin. Tuhan itu nang bernama Allah milik kita semuanya orang beriman. Bersamaan. Bersamaan tinggal lagi orang nang bersamaan bisi laki buntungnya babisa-bisa. Supaya laki sayang coba ya orang kemadu itu bisa-bisa berataan supaya laki sayang lawan aku nang Tuhan min tujuh nang Tuhan ngarang kalau tak lagi mencari jincu nang harum biar abahnya lemot pipi. Padahal gigi habis sudah, tapi ngaran takdir sampai kaki gigi habis bah bamadu biatana dinjuk. Nah, sekira-kira mbak datang kainnya datang kain abahnya nih datang kan ujar pipi ibak lawan uing dinjuk sebagai dalil bahwa bakas dalil itu ya bakas asar bakas bibir kai. Jadi kai kalau pemirsa lagi kai nampak di bibir, kai nampak di bibir, artinya bakas bibir kok nampak kai di situ. Ya kata Wanura kai bakasnya main dengan Tuhan. Kalau kau lagi kata Wanu ada dalil. Kalau sudah ada dalil itu kan ngarannya kan marifat. Ada bakasnya udah apa lagi? Alam samista bekas daripada kudrat terhadap Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Arwah ayahku Haji Abdul Ghani, sidin haji, tapi hajinya haji mabuk dihajiakan orang. Menghajiakan guru karim di Makkah arwah. Apabila membaca Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku bingung, kenapa aku jadi baca selawat? Esa kalinya tafsir ahli kebatinan, imamin mubin maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulla syai'in samunyan alam ahsaynahu, kami simpulkan akan dia fi imamin mubin di dalam Muhammad. Fana alam samista Muhammad nang maraupnya. Orang tua adalah. Apa tadi awal permulaannya apa tadi? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim. Jadi kalau hakikatnya kita ini berada di dalam langgar raudhah. Langgar raudhah berada di antara langit dan bumi. Jadi kita di dalam parut langgar dan parut langit dan bumi. Langit dan bumi di dalam parut Nur Muhammad. Luas benar Nur Muhammad. Kalau langgarnya siapa ada tingginya, siapa ada lebarnya panjangnya. Tapi kalau Nur Muhammad seluruh alam termasuk di dalam inya. Inya itu seakan-akan pati. Alam termasuk di dalam situ sebenarnya. Apabila udah kita di dalam situ, kemana mata mesti melihat yang itu. Nah, kemana telinga mesti mendengar yang itu. Nang didengar kalam Nur Muhammad, nang dilihat Nur Muhammad, nang dirasa, nang dimakan, diminum, dipakai sekaliannya. Bujur kata. Nah, ditaguk. Mang kata itu tuh ditaguk, disempel, ditaguk. Nyaman hati, nyaman pikiran. Siang dan malam, kalau kita keluar, baru di siang, baru di malam. Siang malam itu di dalam siapa? Wa kulla syai'in, kulla al-kullu hukmuna ala majmu'. Kalau ada illanya, wa kulla syai'in, badukullu kulla lagi. Ahsa berdiri, PL-nya. Ahsainahu fi imamin mubin. Ini satu jalan supaya kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita ini dihamil, artinya dikandung oleh Nur Muhammad. Maka kita berada di perut Nur Muhammad. Jadi kita mahmul, kita dibawa oleh Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad nang membawa kita. Kalau kita dibawa orang sama naluan kanak-kanak di dalam parut rumah nyaman. Nah itu, nang umah sembahyang nang anak umpat. Nang umah puasa nang anak haji mana nang umam ajar mana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil am kada gampang hujan jatuh. Nah, tandanya orang nang wali mati hujan. Idza matal alim bakatis sama. Hadisnya Haji Melani itu buktinya udah banyak. Jadi di sini nang udah jadi wali-wali banyak yang mati di betanan di sini. Tapi bintang nang paling nyarat Abdul Karim. Karena orangnya kan anak. Ujiannya lebih dari nang Tuhan. Jadi S-nya itu tinggi. Tinggi orang kada berdosa diuji sering banyak kan nang tua-tua kada ujian kan sepertinya. Buktinya kada ada kubur nang hibak lawan ambang serta duit selain daripada kali ini. Cuma aneh kan anakan di sini kenapa duit itu diambil. Nang ampun itu umanya. Ada yang kubur umat kok ada yang mandaki duit. Jadi aku harap Karim nih ternyata ini dulu kada sampai tuhan. Jadi kada berdosa. Babini kada, beranak kada, bermasyarakat kada. Jadi dosa dari masyarakat kada ada. Dosa di umat baru balik lagi kada adanya. Ujiannya lebih pada nang tuhan. Coba kembayangkan. Parut dibelah 4 kali. Ucus ditetap. Adalah guru-guru yang sekarang diuji kayak itu kada ada. Berarti pangkatnya guru-guru yang ini randa. Nya bakadar ujian, pada tinggi ujiannya tinggi juga pangkatnya. Mengkalau tak ujian lalu, takutkan kalau mendara di dalam neraka. Bina nyaman terus, kada ada ujian lalu bina senang-senang terus. Hati-hati. Sanat tajriuh min haitula ya'lamun undar rojong inya kada merasa. Bina serumahan kada menggaringnya di rojong. Di rajam. Kemudian arti sifat maknawiyah yaitu hal. Ingat saja kalau arti hal sesuatu yang tidak naik kepada derajat wujud sampai kalau dilihat dengan mata dan kada kalau dipadahkan kada ada sehingga kada ada lalu. Jadi artinya ada tapi kada kalau dilihat. Itu arti hal. Cuma di sini hal ini bakarana ada nang sifat berapsia halnya ada dikarenakan oleh satu karena ada sifat ma'anawiyah ini dikarenakan oleh ma'ani. Paham kah? Jadi itu bedanya antara nafsiyah dengan ma'anawiyah. Sama dia hal juga. Tapi ini itu kada ada bakarana nafsiyah. Nah, ini ada karenanya. Nah, itu. Ininya nah, hal yang sabit bagi zat yang bersifat maknawiyah dikarenakan. Ya kan? Ini bedanya nah, dikarenakan dengan sifat ma'ani, yaitu kudrat dan ilmu hayat sah, nak basar kalah. Lalu timbul kok, dirun murdun sampai mertekan lima. Nah, jadi maka, jadi keduanya itu, ma'ani dan maknawiyah nah, berlazim-laziman adanya. Itu lazim juga kan kita pasti ya kan apabila sifat pasti berdiri kepada zat ya kan lalu zat itu mesti mempunyai nama ya kan kada bisa mempunyai nama kecuali ada sifat berdiri kepadanya si sifat kada kawa salongan mesti berdiri kepada zat arti sifat nang berdiri kepada zat kada kawa salongannya nya mesti bakawan zat ya kan. Nah, si sifat lantaran bakawan zat, lalu inya disingaran. Contoh nang parak aja sepira uzur. Ikam nina ya ka duduk ni tu kada ada. Kada kawa dipadakan keadaan ikam sedang duduk. Karena ikam kada duduk. Nah, karena duduk ada di diri ikam, sok dikatakan keadaan ikam sedang duduk. Kalau sedang berdiri, kada kawa dipadakan sedang duduk. Demikianlah berdiri. Karena sifat berdiri ada di zat ikam, ketika itu engkau disebut adalah sedang berdiri. Yang berdiri. Itu yang lebih parah pahamannya. Karena sifat itu pasti berdiri kepada zat. Arti sifat pun demikian. Apa arti sifat? Yang berdiri kepada zat. Maqama bidzat. Itu arti sifat. Nyaman aja, mau paham. Dirancaki mengingatkan di dalam parut. Apabila ikam rancak mengatakan rasa di dalam parut Nur Muhammad aja rancak mengatakan itu, insya Allah ikam kada tapi ngali lagi bermacam-macam kada tapi ngali lagi. Dan aku kada ragu-ragu gurunya Rasulullah kena. Kada baguru nang lain lagi nang bisa macam-macam ini. Nang bisa macam-macam namanya bisa nang kepala tuang lan sodaya wa akhara sayya jua. Nang bisa nang jahat bisa baik jua gurunya kada tahu dipegang banu gurunya garing banu banu maksiat banu beribadat gurunya ini kada kawa diulah guru nang kawa diulah guru tu nang kada bisa maksiat lalu itu Rasulullah jalannya ingatkan bahwa kita di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad meliputi kita insyaallah ikam beadab kena seperti kanak-kanak tatua dalam parut kada mau menyakiti lawan umanya. Kalau pangsin sodor-sodor di parut rumah, inya gini di belah rumah parut. Baik unda kok jauhkan dokter aja umat ini anak unda ini tinjak-tinjak dalam parut. Kalau mau menyakiti atas, ayo umat senang ketawa. Menggembirakan Rasulullah di parut nurnya. Kada menyakiti Rasulullah dalam parutnya, insya Allah itu akan terbuka kena. Lalu bertakun bagaimana supaya Rasulullah gembira, bagaimana supaya Rasulullah jangan sakit. Nah itu. Timbul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hai orang nang beriman, ini nang beimannya jangan kafir kada. Habib ka orangnya kada. Kalau pang habib lebut kada. Tapi nang beiman jua lamunnya habib kada beiman kada dikira tu kan. Hai orang nang beiman, apabila ada urusan lawan perguruan jangan 10 tangan. 10 jari harus membawa bawaan. Bawaan itu diunjuk berdahulu hanyar berurusan. Jangan itu habis urusan hanyar amplok berdudik. Tak salah caranya. Caranya itu kodimu surung berdahulu hanya berurusan. Bukan seperti orang menapal. Orang menapal itu kan berdahulu juga amploknya. Ini yang disuruh nambah imannya aja. Lamun nang kafir kada disolat, jadi rasa-rasa aja beriman kada kada tarah. Ini bunyinya aja pemimpin masyarakat berurusan dengan perguruan tangan 10 makanya jadi turutan orang, makanya jadi pimpinan orang, jadi ikutan orang. Mun inya baduhur gratis. Nang beimannya aja lah, lamun nang munafik-munafiknya itu biar aja nya gratis, nya munafik. Nya Tuhan gin kada memberi, kada nang beiman aja. Kada ada situ kaya orang yang beriman kita cowok deh habib-habiban masyarakat kada ada samunya karena asal beriman aja jangan tangan 10 bisa belakang urusan orang bahari samunya an pisang kadang aja asal ada yang dibawa kalau yang dibawa kan datang teman-teman daripada memakai ayat ini anwa ini nih banyak banget ayat-ayat tuh banyak seperti motor banyak bisi tapi kada disupir kada jalan. Sebab hakikatnya guru tadi Rasulullah. Apabila kita hendak berurusan, jangan tangan 10. Dengar kau dah rutak. Ini Quran, Tuhan yang menyuruh. Tapi yang berimannya aja, mau kada beriman kada aja situ yang hendak gratis. Habis sudah 20 serta nang ta'alluq-ta'alluqnya. 6 bagiannya 4 sudah selesai. Kemudian ada pun yang harus pada Allah Ta'ala. Ini balik kurang. Nang wajib, nang mustahil selesai. Ya kan? baik nang secara jumlah maupun tafsir. Secara jumlah nang wajib bagi Allah, kita percaya dengan yakin bahwa Allah sifatnya sempurna, mustahil bersifat kekurangan dan kawa dibayangkan di utak atau di hati. Wajib mustahilnya nang secara jumlah sudah contoh. Amalannya kalau bisi Tuhan nang sempurna, bisa sayangnya ngaran bisi sempurna parang kurang nang sempurna sorang ampunnya disayangi. Masing-masing berusaha bagaimana supaya disayangi sidin, seperti nang urang nang bemadu tadi bisa-bisa supaya laki sayang lawannya, artinya musabaqah, musabaqah. Coba lihat kita orang bemadu tumbuh memaliat yang ini mulahkan sok nang kemal para anunya raraginya nang sikung lima takun pulang lo nyam sok supaya soknya lebih nyaman daripada nang dulu tadi waktu giliran kena kena ini itu pulang. Masing-masing tu ada bisi nang segera menyamanakan dibuat sasa ya situ, buat sasa pulang. Padahal sasa ni tu dedek sasa itu sama jalan pengawit juga menyebabkan penyakit kanker. Bahkan apa jadi pemerintah atau kesehatan kada melarang itu bisnis jawabannya. Minuman keras kenapa masih beredar? Bisnis. Obat-obat yang palsu kenapa beredar? Bisnis. Jawabannya cuma satu. Saya menanyakan sendiri kepada menteri udah bisnis. Jadi maklum aja lakonnya tih. Kita banyak-banyak membaca hizib sekarang dan sobat. Maklumlah kalau sudah kepala kita rusak, makanya apa batis nasib. Nasib, nasib. Biar siapa yang menyanyi tak? Mendra. Pada nyanyian mendra sudah. Kalau ada kawan pun sini, ya kan ada kawannya, ya bimbe kita. Nasib, nasib. Mendra, menyanyi. Nasib ya, udah menang di atas nangka ini, udah kepalanya rusak, nangka nampun. At bawah, ini menang atur bawahan, sekadar rusak juga, diaturnya. Inilah kita nereka. Udah keadaan nangka ini. Banyak sobar, dan banyak ihizib. Supaya kita jangan diperalat kurang sobar dan banyak hizib, supaya jangan diperalat kurang, terutama hizibnya yang dibaca oleh abah, oleh pada tuanku membakar cakran Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal ruhus min basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nadarah mutintikas wa kulubahum fi waswas wa aidiyahum fi ikhlas wa ubiqhum minal rajri ila rasi. Nah itu satrak kenanya la sahla yajda wa la jawala yukta bi alfi alfi la hula kudu lana Allah. Itu sekurangnya itu yang paling enteng itu hizib Abu Bakar Sakran, abahnya Al-Idrus, anaknya Abdurrahman Segab. Allahumma in hadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus, sikara ada seseorang yang hendak berniat jahat dengan ulun, memulitiki ulun kah, memintari ulun, mahakali ulun kah, atau dipolitikannya ulun ini, dia diharapnya terdut nabal mubin tigas. Matanya itu supaya picak, wakulu bahum piwas-was, hatinya itu sakit. Baik dia lebih kelas tangannya itu supaya kada bergerak lagi. Wa ubiqum dan ya Allah datangkan penyakit dari batis ke kepala. La sahla yajda baraja yuqta bi al-jazil wa nabiy. Itu dibaca pagi sore dua kali. Jangan labih di jalur bangnya melabih karena rambut guguranannya panas. Botak kena. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal hubus min basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nadarahum tintikas wa kulubahum fi waswas wa aidiyahum fi ikhlas wa ubiqhum minal rijli ila ra'si la sahla yajda wa la jabba la yuqta bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma in hamna ala muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa Nang mga set gedeg mao. Allahumma nah nang mga set bejual gedeg. In ahadun aradani bisukin minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin au syaitanin au waswas fardud nawwarahum fin tikas wa qulubahum fi waswas wa ubiqhum minar rijli ilar raksi la sahla yajda' wala jamala yuqta' bi alfi alfi alfi la hawla wala quwata illa billah al-azim. Allahumma ay aku terserah bos saja boleh kejayo. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin au syaitanin au waswas fardud nazarahum tintikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi ikhlas wa ubiqhum minar rijli ilar raksi la sahla yajda' wala jabala yuqta' bi alfi alfi alfi la hawla wala quwata illa billah al-azim. Berikir lagi bos ayo. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin aw syaitanin aw sultan aw waswas fardud nawwarahum tintikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ilar raks la sahla la sahla yajda' yajda' wala jabala yuqta' bi alfi alfi alfi la hawla wala quwata illa billahil alim al-azim. Minta ampun dengan situ.